Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون para hadirin serta pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih khusus nikmat di mana Allah taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah dan kemuliaan. Di mana salafuna salih, mereka begitu berharapnya kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena saking utamanya bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan di dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, ja'akum syahrul Ramadan, syahrun barakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang barokah. Yakhshakumullahu fih, fayanzilu rahmata wa yahuttul khataya wa yastajibu du'a. Maka Allah meliputi kalian, dan menurunkan, maka Allah pun menurunkan rahmat, dan menghapus dosa-dosa para hamba, serta mengabulkan doa-doa mereka. Fayanduru ila tanafusikum fih, fayubahi bikum malaikata. Maka Allah pun memperhatikan bagaimana kesemangatan kita untuk berlomba-lomba meraih kebaikan di bulan Ramadan, sehingga Allah pun berbangga terhadap adanya orang yang berlomba-lomba di hadapan para malaikat. Farullaha min anfusikum khaira. Maka perlihatkanlah kebaikan dari diri-diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaqi man hurrima fihi rahmatullah. Maka sesungguhnya orang yang celaka, orang yang merugi lagi sengsara adalah mereka orang-orang yang diharamkan di bulan Ramadan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis yang mulia ini kita pun berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa memberikan taufik kepada kita untuk bisa diberi kesemangatan dan juga diberikan pemahaman yang benar serta diberikan kekuatan untuk bisa melakukan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya hal tersebut semuanya didasari karena keimanan kita dan juga karena berharap pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya yang namanya kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan mencakup seluruh kebaikan. Baik amalan yang khusus dilakukan di bulan Ramadan seperti berpuasa wajib satu bulan penuh. Dan juga amalan khusus di bulan Ramadan, sholat tarawih berjamaah, yang ini sunnah muakkadah. Di samping itu juga disunahkan bagi mereka untuk melakukan amaliyah-amaliyah kebaikan yang lain, seperti melakukan umrah di bulan Ramadan yang Rasulullah menyatakan umratul Ramadan ta'dilu bainal hajj ta'dilu hajji ma'i. Orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan ini sebanding dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ataupun juga barakallahu fikum di sana dengan amaliyah-amaliyah yang lain, termasuk diantaranya belajar ilmu agama. Ini merupakan kewajiban yang terus-menerus, kata Imam Ahmad, minal mahbarah ilal makbarah. Selama tinta itu masih bisa mengalir sampai dengan masuk ke liang kubur. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu wacana kemarin, apakah Ramadan masih dilanjut atau tidak pengajiannya yang live seperti ini? Ya, kita ambil kesimpulan selama hayat masih dikandung badan dan adanya kesempatan, ya insya Allah kita lanjutkan. Iya, ini demikian. Kecuali kalau memang ada halangan yang mengharuskan kita tidak bisa meneruskan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun yang lebih pas kayaknya membahas kitab terkait dengan amaliyah bulan Ramadan, namun kita melihat ini sudah tercukupi dengan adanya pelajaran ba'da subuh ataupun juga menjelang buka puasa, dan juga kajian-kajian yang disiarkan di radio ini dari beberapa asatidah ahli sunnah wal jamaah yang menerangkan hukum-hukum terkait dengan puasa. Oleh karena itu, kita masih tetap meneruskan pelajaran kita terkait dengan ahkamul janaiz. Dan di pagi hari ini, sebagaimana tadi disampaikan, kita membahas tentang perkara yang diharamkan di kuburan. Diterangkan selanjutnya oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam ahkamul janaiz. Beliau menerangkan selanjutnya, setelah selesai daripada mengkuburkan jenazah, maka wayuhramul bina'u 'alal kubur wa tajsisuha wal kitabatu 'alaiha. Diharamkan membangun bangunan di atas kuburan. Dan diharamkan pula untuk menyemen ataupun mengapur ataupun mengecat daripada kuburan, serta diharamkan menulis tulisan di atas kuburan. Tiga perkara yang pertama. Diharamkan membangun bangunan di atas kuburan. Demikian pula diharamkan kita mengapur, menyemen, ataupun juga mewarnai dengan cat, ya mengecat daripada kuburan. Dan yang ketiga adalah diharamkan untuk menulis tulisan di atas kuburan. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di nomor hadis 970. Beliau menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa ayyuqada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari mengkapur ataupun mengecat ataupun juga barakallahu fikum menyemen daripada bangunan, dan melarang untuk duduk di yaitu membangun mengecat daripada kuburan. Nah, kemudian melarang pula duduk di atas kuburan serta membangun bangunan di atas kuburan. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dari hadis Jabir pula yang diriwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz naha an tujassasal qabru wa yuktaba 'alaiha wa ayyubna 'alaiha wa antu ta'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengkapur bangunan, yaitu membangun atau menyemen bangunan, dan melarang menulis di atas kuburan, dan melarang membangun di atas kuburan, serta melarang menginjak-injak kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di nomor hadis 1053. Demikian pula dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, dan hadis ini hadis yang sahih. Di dalam hadis ini menerangkan diantaranya tiga perkara yang diharamkan: membangun bangunan di atas kuburan, kemudian mentajsis. Asal kata tajsis adalah mengkapur atau membangun dengan gips. Namun termasuk daripadanya juga diterangkan para ulama adalah dengan semen ataupun dengan tilak, cat. Ini termasuk bagian tajsis tadi. Demikian pula dilarang yang ketiga, menulis tulisan di atas kuburan. Kenapa kok bisa dilarang yang seperti ini? Hikmahnya diterangkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, li'anna hadza min wasaili syirki. Dikarenakan hal ini merupakan pengantar, wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Wa ta'alluqil bil adriha. Wa ta'alluq, dan orang tersebut bergantung dengan adriha, dengan adanya batu nisan. Ya. Li'anna al-juhala idza ra'au al-bina'a wa zakhrafata 'ala al-qabri ta'allaqu bihi. Dikarenakan orang juhal, orang yang bodoh, apabila mereka melihat adanya bangunan ataupun perhiasan serta keindahan yang ada di suatu kuburan tertentu, mereka akan menyangka ini kuburannya orang soleh atau orang yang memiliki karomah atau dan sebagainya, sehingga ta'allaqu bihi. Mereka akhirnya menggantungkan perkaranya melalui penghuni kubur tersebut. Inilah hikmahnya syariat ini. Melarang sesuatu ada dua bentuk. Kadangkala dilarang karena zatnya, seperti berbuat syirik, meminta kepada selain Allah, itu dilarang. Karena dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Atau dilarang karena sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa, seperti hal yang seperti ini. Membangun asalnya boleh. Semen, mengapur, ngecat asalnya boleh juga. Menulis tulisan juga boleh. Akan tetapi kalau hal ini dilakukan di kuburan, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Kapan itu terjadi? Yaitu apabila, kata Syekh, orang-orang bodoh melihat hal yang demikian, mereka akan menyangka bahwasanya penghuni kubur tersebut adalah orang yang mulia, orang yang diagungkan, ataupun orang yang memiliki karomah dan seterusnya, sehingga ta'allaqu bihi. Lambat laun dia akan bergantung, meminta kepada Allah melalui penghuni kubur. Nasallahu salama wal afiyah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan pembahasan ini, maka perlu kita ketahui bentuk-bentuk di sana tajsis ataupun juga kitabah di atas kuburan. Telah keluar fatwa dan qarar, keputusan dari Lajnah Ad-Daimah li Buhutsil Ilmi wal Ifta. Naam, di sana beberapa hal yang harus kita ketahui terkait dengan perkara 6 tulisan di atas kuburan. Maka diterangkan dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah yang kita bawakan di dalam kitab tersebut, jilid yang ketujuh, halaman 361 dan setelahnya. Maka yang pertama yang harus diketahui, karena tujuannya menulis terutama. Jadi ini dalam konteks pertanyaan yang banyak. Didapatkan dalam sebagian kuburan, di sana terdapat tulisan Fulan Almarhum atau Fulanah Almarhumah. Ini demikian. Lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Ini didapatkan demikian. Apakah ini termasuk? Jawaban yang pertama, yaitu secara globalnya, bahwasanya dijawab oleh mereka, la yajuzu kitabatu alal kubur, tidak boleh menulis di atas kuburan. Linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, berdasar dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Ini demikian. Dan dikarenakan kitabah tersebut, menulis tersebut bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Dan ini yang pertama. Kalau belum pun, kalaupun sampai tidak pada perbuatan syirik, li'anna dzalika yad'u ila ta'dhimiha, atau yang demikian bisa mengantarkan kepada orang mengagungkan kuburan tertentu. Mengagungkan kuburan tertentu. Wal ghuluwi fiha, dan juga bisa mengantarkan kepada berlebih-lebihan di dalam menyikapi kuburan. Ataupun juga waktiko di anhatan fauwatadur rumindunillah. Lama-lama akhirnya menyangka bahwasanya kuburan fulan ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini demikian. Ya. Sehingga tatkala bisa demikian, hikmahnya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau sekedar tujuannya ini kan dalam rangka menandai atau memberitahu supaya tidak keliru, loh ini kuburan bapak saya, ini kuburan orang tua saya. Maka dalam perkara ini ada tujuh hal yang perlu kita ketahui. Sebagaimana tadi dikeluarkan oleh Lajnah Ad-Da'imah. Nah, yang pertama adalah bahwasanya telah datang riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun riwayat ini mursal, artinya terputus dari jalan tabi'in, mengkhabarkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seharusnya melalui jalan sahabat. Maka diriwayatkan dari hadis Al-Muttalib ibnu Abdullah at-Tabi'i, seorang tabi'in, meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'limu qabra Utsman bin Maz'un bisakhrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberitahukan, ya, mengumumkan kuburannya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu dengan diletakkan batu. Bukan tulisan. Adanya batu. Ini kuburannya Utsman bin Maz'un, seorang sahabi yang mulia yang dimandikan oleh malaikat. Pengantin baru. Barakallahu fi. Datang panggilan untuk berjihad fi sabilillah. Belum sempat mandi, berangkat dan gugur. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Begitu para sahabat lebih mengedepankan perkara akhirat daripada perkara dunia. Ini barakallahu fikum. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Dan kalaupun benar hadis itu adalah mursal. Maknanya mursal pada asalnya termasuk kategori hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ini demikian. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ketahui terkait dengan menulis di atas kuburan. Yang kedua, anna ta'lima bil kitabati sawa'un kanat bil kitabatil ismi au kitabatil raqm au wat'i wasmin qabilatin wa nahwihi la yajuz. Sekarang memberitahukan tentang, ya, kuburan seseorang, baik dalam bentuk tulisan nama ataupun tulisan dengan bentuk nomor. Jadi misalnya kalau di pekuburan umum, di luar ada denahnya, ya. Nomor 1 kuburan keluarga Fulan, nomor 2 keluarga ini demikian. Di kuburannya cuma ditulis nomor. Oh, gitu ya. Ini baik namanya atau nomornya atau dengan meletakkan tanda daripada suku tertentu, dikasih warna dengan simbol dan sebagainya, maka ini semua termasuk perkara yang tidak boleh. Berdasarkan keumuman hadis yang menerangkan tadi, Jabir bin Abdullah, Rasulullah melarang untuk mengecat kuburan dan juga duduk di atasnya serta membangun ataupun menulis di atas kuburan. Ini demikian. Perkara yang ketiga yang harus diketahui, bahwasanya ta'lim bil kitabati ma rasmi suratil mayyit la yajuz. Sekarang lebih keras lagi pengingkarannya. Mengumumkan, menandai kuburan seseorang dengan ditulis nama ataupun juga dibubuhkan padanya foto daripada yang meninggal. Ini kadang demikian. Ini lebih keras lagi. Yang pertama, penulisannya saja sudah dilarang. Adapun foto, ini dilarang lagi. An-nahyu syadida anit taswir. Di sana muncul larangan yang sangat keras tentang foto. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang foto, kata beliau, inna sahibu hadhihi tasawir yu'adzabu yaumal qiyamah. Bahwasanya orang yang memiliki gambar ini diazab pada hari kiamat. Nasallahu salamah wal afiyah. Ini di dalam hadis Abdullah bin Umar diterangkan, inna asyadal adab yaumal qiyamah al musawwirin. Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Sehingga di sini, ini tidak boleh. Kemudian di sana, perkara yang keempat. Ya, dengan cara kita menandai sebuah kuburan, bilayasah kaljos wattin wanahwihima, dengan sekedar polesan. Olesan saja. Dioles. Baik dengan cat ataupun tanah lumpur, diolesi, maka yang seperti ini juga tidak boleh. Karena ini termasuk bagian dari tajsis, bagian dari apa namanya, jenis mengapur, demikian. Masuk keumuman tajsisul qabr. Yang kelima adalah ta'limu at-ta'lim bil buyah al khadra wahiya bima'na al jos, ya, ataupun dengan cara apa namanya, buyah, ya, jenis-jenis cat demikian, jenis-jenis cat juga, ya, jenis cat dengan warna hijau dan yang lainnya, maka ini juga tidak boleh dengan keumuman yang tadi. Ini demikian. Ini yang jelas, menandai kuburan ini, kuburan tertentu ini dilarang, ya, dilarang, ya, baik bentuknya dengan tulisan atau dengan birohami yusna'u lihadal gharab, atau dengan satu tanda, misalnya batu nisan yang khusus dibuikin dalam rangka untuk tujuan menandai, maka ini merupakan min madhaghiril hulu. Ini termasuk bentuk berlebih-lebihan yang sangat nampak, ya. Karena seorang muslim bentuknya mengagungkan kuburan sesama muslim yang lainnya adalah dengan dia tidak menginjak-injaknya. Demikian pula termasuk mengagungkannya tidak duduk di atasnya. Termasuk mengagungkannya, yang ini banyak dilupakan oleh manusia, adalah kita mendoakan para penghuni kubur. Ya. Bagaimana doanya? Telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berziarah ke kuburan, akan datang pembahasannya nanti, untuk mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyar. minal muslimin al mu'minin inna insya'allahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya. Inilah bentuk pengagungan kita terhadap kuburan seorang muslim. Yaitu kita mendoakan mereka keselamatan dan kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan muslimin dan mukminin, keluar daripadanya orang-orang kafir. Dan kita insya Allah akan menyusul kalian teringat kematian. Maka kami mohon untuk diri kami dan kalian keselamatan serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan. Ini yang harus dilakukan oleh orang yang muslim. Jadi, ini perkara pertama yang harus kita ketahui di dalam 6 terkait dengan perkara kuburan adalah dilarang bagi kita membangun di atas kuburan dan juga dilarang mengecat, menyemen, membangun kuburan dan juga dilarang menulis tulisan di atas kuburan. Kemudian selanjutnya kata beliau, kenapa demikian dilarang? Dikarenakan hal ini bisa mengantarkan, yang pertama, kepada perbuatan syirik. Kalau tidak sampai mengantarkan perbuatan syirik, mengantarkan kepada ghulu, kepada penghuni kubur. Ya. Berbuat ghulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapi penghuni kubur. Kalaupun tidak ghulu, maka yang seperti ini, ya, diterangkan bahwasanya hal tersebut, bisa mengantarkan kepada orang-orang yang hatinya lemah menyangka ini adalah orang yang mulia sehingga berefek kepada orang lain, ya, berefek kepada orang lain. Dan kita di dalam menjaga saudara-saudara kita dari terjatuh kepada yang lain apa perbuatan haram, maka kita menutup kemungkinan-kemungkinan ataupun celah yang bisa dimanfaatkan setan untuk menjerumuskan saudara kita kepada perbuatan muharram. Barakallahu fikum. Ini demikian. Kemudian perkara selanjutnya yang diharamkan pula. Wa yuhramu israjul kubur, dan diharamkan untuk israjul kubur yaitu menerangi kuburan. Diharamkan untuk menerangi kuburan. Naam, ini diharamkan. Apa itu makna isroj? Ae idha'atuha bil anwaril kahrobaiyah wa ghairiha. Yaitu meneranginya, memberikan dengan cahaya lampu dari listrik ataupun yang lainnya. Nah, cahaya listrik atau lampu listrik ataupun yang lainnya. Maka ini termasuk perkara yang dilarang di atas kuburan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis, beliau menyatakan, "Nam dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, la'anallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu Ahlus Sunan. Hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan Allah melaknati 3 golongan. Az-zairatil kubur, yaitu para wanita yang melakukan ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaihal masajid, yang kedua yang dilaknati, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian yang ketiga wassuruj, dan orang-orang yang mereka menerangi kuburan. Orang-orang yang menerangi kuburan. Di dalam hadis ini 3 perkara pula yang menjadikan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada hambanya. Yang pertama, kaum wanita yang berziarah kubur. Sehingga naam di sini para ulama ya menerangkan bahwasanya di dalam hadis ini terjadi perselisihan apakah itu kembali kepada fa'il kaum wanitanya tersebut atau kepada fi'ilnya, yaitu terlalu seringnya dia berziarah. Namun Syekh Shalih Fauzan di sini, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dan diterangkan oleh Lajnah Ad-Daimah, mereka merojihkan bahwasanya kembalinya kepada fa'il, yaitu pelaku tersebut. Sehingga yuhramu ziyaratun nisa lil kubur, diharamkan kaum wanita untuk berziarah kubur. Yang kedua, diharamkan untuk membangun masjid di atas kuburan, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya binaul masjid 'alaiha. Maknanya bisa jadi membangun masjid di atas kuburan. Atau wasolatu indaha au ilaiha. Dua makna. Bisa jadi maknanya adalah orang tersebut membangun masjid di atas kuburan. Atau makna yang kedua, solat di sisi kuburan ataupun menghadap ke kuburan. Ini perkara yang dilarang. Dan yang ketiga di dalam hadis ini, dilarang untuk suruj, yaitu menerangi kuburan. Maka kita akan mengambil beberapa pembahasan terkait dengan tiga permasalahan ini. Yang pertama, mengenai dilarangnya kaum wanita berziarah kubur. Sebelum kita memasuki tentang ziarah kubur, maka sebagai mukaddimah, artinya nanti dalam pembahasan akhir akan dibahas tentang ziarah kubur. Maka sebagai mukaddimah secara global, berziarah kubur di sana ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, ziarah yang itu disunahkan dan bahkan disyariatkan. Rasulullah menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur tersebut mengingatkan kalian terhadap kematian. Sehingga yang sunnah, yang masyru', keadaan pertama adalah orang yang berziarah kubur dalam rangka untuk mengingat kematian, ya, dan juga mengambil nasihat atau pelajaran, kita akan mati, dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini yang sunnah, yang sesuai sunnah. Dalam rangka mengingat kematian, mengambil pelajaran kita akan mati, dan juga mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini yang sesuai sunnah. Keadaan yang kedua, ziarah kubur yang dihukumi bid'ah. Dihukumi bid'ah. Perkara yang diadakan. Bagaimana bentuknya diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yaitu wahia ziaratuhum lidu'ai indahum wa qira'atil Qur'an wa nahwi dzalik. Seorang berziarah kubur dalam rangka untuk berdoa di sisi kuburan. Bukan mendoakan dia mati, namun berdoa kepada Allah, kita lebih khusyuk kalau berdoa di kuburan, dan kita berharap akan bisa lebih sampai kepada Allah. Ya. Yang seperti ini adalah perbuatan bid'ah. Nah, yang seharusnya dilakukan justru kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Dengan ucapan assalamualaikum ala diyar minal muslimin al mu'minin inna insyaallah bikum lahikun nasallallana walakumul afiyah. Ini doa yang telah lewat. Namun, kalau melakukannya dalam rangka untuk berdoa, wa qira'atul Qur'an, dan dalam rangka untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan, ini juga sama. Bid'ah. Tidak dicontohkan oleh Nabi dan dilakukan oleh para salaf kita, para sahabat, tabi'in, dan a'immatul arba'. Tidak dilakukan oleh mereka. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah hukumnya sampai pada derajat syirik. Keadaan yang dihukumi syirik tentunya muharram. Bagaimana itu? Yaitu wahiya ziyaratuhum lidu'a il amwati walistinjadi bihim walistighasati wa nahwi dzalik, yaitu berziarah kubur dalam rangka untuk berdoa meminta kepada si mayit ataupun meminta kesuksesan kepada penghuni kubur ataupun juga beristighasah dengan melalui penghuni kubur, walaupun alasannya sebagai lantaran atau perantara saja. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Perbuatan sih syirik. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang Allah terangkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, bahwasanya mereka mengatakan mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kok penghuni kubur. Tidak lain ini hanya sekedar supaya mendekatkan diri-diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maknanya supaya cepat kabul. Nah, ini merupakan keadaan berziarah kubur, ada tiga pembahasan yang akan secara terperinci lebih lanjut dibahas dalam pembahasan takziah dan adab ziarah kubur insyaallah taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang 6 perkara di sini, zawaratul kubur, kaum wanita yang berziarah kubur. Maka di sana terjadi perselisihan di antara para ulama. 6 menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya kaum wanita diharamkan dari berziarah kubur. Bahkan mereka menganggap ini termasuk kabairiz dzunub, dosa-dosa besar. Termasuk bagian dari dosa besar. Berdasarkan hadis yang dinyatakan di sini. La'anallah zawaratil kubur. Allah melaknati para wanita yang melakukan ziarah kubur. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua yang menyatakan hukumnya makruh ya. Dibenci kaum wanita berziarah kubur, tidak sampai derajat tahrim. 6 Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan nuhina anittiba'il janaiz walam ya'zam alaina. Kami dilarang dari mengiringi jenazah dan tidak ya'zam alaina, tidak memaksa, tidak dipaksa atas kami. Artinya maknanya di sini difahami dari ini, yang dilarang adalah mengiringi jenazah yang diharamkan bagi wanita. Adapun kalau mau menziarahinya maka itu tidak dilarang. Hanya sekedar makruh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga itu pendapat tentang bolehnya bagi kaum wanita berziarah kubur. Berdasarkan sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan adanya seorang wanita sedang menangis di samping sebuah kuburan. Yang ternyata kuburan anaknya yang masih bayi meninggal. Betapa sedihnya. Maka menangis Rasulullah melewatinya mengatakan ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Maka ternyata justru menghardik. Ilaika anni innaka lam tusabbi musibati. Enyah engkau dariku. Kau tidak merasakan musibah yang aku rasakan. Itulah demikian. Seorang kalau diarahkan tatkala dia menghadapkan hawa nafsu, menolak. Sampai pun Nabi yang mengarahkan. Ini demikian. Maka dari itu, hingga akhirnya, di sini Nabi pun akhirnya pergi meninggalkannya, dan tidak melarang orang tersebut. Ya. Di sini, maka ulama menyatakan boleh. Dan mereka memandang yang membolehkan ini, yang dilaknati adalah zawarat. Bahwasanya, di sana, adalah mereka yang dilaknati adalah orang kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Karena datang riwayat dengan lafaz zawaratil kubur tadullu ala siyaghil mubalaghah. Yaitu zawarat para wanita yang sering melakukan ziarah kubur, yang artinya di sini menunjukkan seringnya mereka melakukan ziarah kubur. Nah, ini demikian terkait dengan perkara membangun masjid di atas kuburan dan sebagainya, ini tetap dilarang dan tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya Masjid Nabawi itu di sana kan ada kuburannya Nabi. Ya, maka ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah dikubur di dalam masjid. Demikian pula Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kuburan. Kenapa demikian? Dikarenakan Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ketakwaan kepada Allah dan bersih dari kuburan. Dahulu wilayah tersebut merupakan kuburannya kaum musyrikin. Kemudian dibongkar. Dibuang mayat-mayatnya dan ditebanglah pohon kurma, dibangunlah Masjid Nabawi. Maka setelah masa berlalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah wafat dan dikuburkan di rumahnya Aisyah. Di kamarnya Aisyah yang itu berada di dekat daripada Masjid Nabawi. Hingga akhirnya masa khilafah berlalu, terjadi perluasan demi perluasan dan tidak pernah meluas ke arah rumah daripada Nabi. Dan hingga akhirnya barakallahu fikum terjadilah perluasan. Nah, di zaman di sana yaitu Bani Fatimiyah ya, diperluas ke arah kuburan Nabi ini tanpa meminta apa namanya musyawarah, tanpa meminta arahan daripada para ulama ya, daripada para ulama ya, sehingga ini di zaman khalifah apa di sini sampai dengan pada abad yang pertama dari Hijriyah ini tidak terjadi yang demikian, hingga akhirnya pada zaman Al-Walid Ibnu Abdul Malik pada akhir abad yang pertama ya daripada Hijriyah dimasukkan ke dalam tersebut dengan dia tidak bermusyawarah meminta petunjuk kepada bimbingan para ulama, sehingga tidak bisa disandarkan bahwasanya kuburan Nabi berada di atas atau Masjid Nabi berada di atas kuburan. Dan itu pun setelah terjadi demikian dipelihara oleh para ulama, diterangkan Ibnu Qayyim rahimahullah dengan kuburan Nabi dibatasi dengan 3 pagar. Yang tidak memungkinkan bagi seorang untuk masuk ke dalam kuburan tersebut dan menunjukkan kuburan tersebut terpisah dengan masjid. Sehingga tidak bisa dikatakan kuburan Nabi di dalam masjid ataupun Masjid Nabawi dibangun di atas kuburan. Karena berbeda kubur, berbeda masjid. Ini singkatnya yang pembahasan yang lebih lanjut bisa dilihat dalam kitab ataupun juga di sana Fatwa Lajnah Ad-Da'imah di jilid yang ketujuh ini di halaman yang ke-356 dan setelahnya. Ini di sana panjang pembahasannya disertakan dengan dalil-dalilnya. Demikian pula difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan masyayikh yang lainnya. Ini yang mudah kami pelajari, kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi diri-diri kita. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang mubarakah bagi Amin. Diri dan keluarga kita. Amin. Dan menjadikan kita semakin lebih baik dari hari demi hari. Amin. Semakin dekat kepada sunnah, semakin cinta kepada din ini, dan semakin tegak berdiri di atas ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.